Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Hadirin jamaah peserta itikaf di Masjid Umar bin Khattab, Selacau, Batu Jajar, Bandung Barat, juga para pemirsa, para peserta itikaf di Masjid Al-Furqan, Jalan Jurang, Bandung. Atau para peserta itikaf di Masjid Baitul Mukhlisin, Kota Mas, Cimahi. Para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, radio dan TV RBK, Radio 1 Lombok, Radio Suraqalbu Jayapura, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Hidayah Pekanbaru, Rai Padang, pemirsa Surau TV, pemirsa Asil TV, dan pemirsa Ahsan TV. Di mana saja Anda berada, alhamdulillah kembali kita berjumpa. Tadi sudah diterangkan beberapa hadis tentang azab yang turun atau dosa dan maksiat yang menimbulkan beberapa kerugian, diantaranya adalah azab ya di alam kubur, di akhirat, termasuk juga terhalangnya rizki, termasuk juga bencana alam dan seterusnya. Salah satu yang mengerikan adalah dijadikannya pemimpin dari muslimin yang ahli maksiat seorang pemimpin yang bagaimana, yang zalim, yang menyengsarakan rakyatnya. Dalam kitab Musnad dan Sunan dari Amr bin Murrah, ini berujung kepada Abdullah bin Mas'ud dari bapaknya. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna man kana qablakum kana idza 'amila al-'amilu fihim bil khati'ah ja'ahu an-nahi ta'dhira. Fa idza kana al-ghaddu jalasahu wa wakalahu wa syarabahu." Kannahu lam yarahu ala khati'ah bil amas. Falamma ra'a Allahu dhalika minhum daraba biqulubi ba'dihim ala ba'd thumma la annahum ala lisani nabihim Daud wa Isa ibn Maryam. Dhalika bima asaw wa kanu ya'tadun. والذي نفس محمد بيده لا تأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تأخذن على يد السفيه ولا تأطرنه على الحق أطرا أو لا يضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم لا يلأنكم كما لعنهم. Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian, zaman baheula, bila ada seseorang di antara mereka yang melakukan keburukan, kesalahan, dosa, maksiat, datang orang yang melarangnya secara keras. Tapi keesokan harinya, orang itu duduk-duduk bareng, mempercayai orang yang berdosa kemarin, minum bersama-sama seolah-olah dia tidak pernah melihat kesalahan orang itu kemarin. Dibiarkan di dalam kesalahannya. Awalnya dihardik dengan keras, esok lusanya dibiarkan di atas dosa dan kemaksiatannya. Tidak lagi menegakkan amar ma'ruf, nahi mungkar. Maka ketika Allah melihat demikian dari mereka, Allah pecah belah hati mereka. Kemudian Allah melaknat mereka melalui lisan Nabi mereka, Daud dan Isa bin Maryam. Yang demikian itu karena mereka maksiat dan mereka melampaui batas. Demi Allah, demi zat yang jiwa Muhammad berada dalam genggaman tangannya. Sungguh-sungguhlah kalian beramar ma'ruf. Sungguh-sungguhlah kalian bernahi munkar. Sungguh-sungguhlah kalian cegah perbuatan orang-orang bodoh. Dan sungguh-sungguhlah kalian bela kebenaran dengan sebenar-benarnya. Atau kalau tidak, Allah akan memecah belah hati-hati kalian atau sebagian yang lain. Kemudian Allah akan melaknat kalian sebagaimana Allah telah melaknat orang-orang terdahulu. Ini kalau amar ma'ruf nahi munkar tidak ditegakkan, Allah pecah belah hati mereka. Padahal tadinya orang tidak beramar ma'ruf nahi munkar itu karena enggak mau bentroknya. Malas berantem, malas bertengkar, udahlah dibiarkan. Tapi tetap Allah pecah belah hati mereka. Imam Ibnu Abi Dunya meriwayatkan satu asar dari Ibrahim bin Amr As-San'ani. Dia berkata, Auhallahu ila Yusha' bin Nun. Allah telah mewahyukan kepada Yusha' bin Nun. Inni muhlikum min qawmika arba'ina alfan min khiyarihim wa sittina alfan min syirarihim. Aku binasakan dari kaummu 40 ribu orang-orang yang baik, orang-orang soleh, dan 60 ribu orang-orang buruknya. Perbandingannya bukan 50-50 tapi 40-60. 40 banding 60. 40 orang soleh, 40 ribu nih, 40%-nya. 60%-nya orang salah. Semuanya dihancurkan, 100 ribu orang. Padahal ada 40 ribu orang yang soleh. Berkata Yusha' bin Nun, Ya Rab, ha'ulail ashrar, fa'mabalul akhyar. Ya Allah, kalau orang salah, orang-orang buruk layak untuk dibinasakan. Bagaimana dengan orang-orang soleh, orang-orang baiknya? Kenapa juga ikut dibinasakan? Dijawab, innahum lam yaghdhabu li ghadabi wa kanu yuwakilunahum wa yusharibunahum. Karena mereka itu tidak marah karena kemarahanku. Tidak ikut murka kepada perilaku 60 ribu orang yang jahat. Dan mereka yuwakilunahum wa yusharibunahum. Akur duduk-duduk minum-minum bareng dengan orang-orang jahat. Maksudnya bukan minum teler tapi minum teh, minum kopi bareng. Ya, tidak lagi dinasihati, tidak lagi berjalan dakwah. Tidak lagi ada amar ma'ruf nahi munkar. Abu Amr ibnu Abdul Bar menyebutkan dari Abi Hizan, dia berkata, Ba'athallahu malakain ila qaryah andammaraha biman fiha fawajada fiha rajulan qa'iman yusalli fi masjid faqala ya rabbi inna fiha abdaka fulanan yusalli. Faqala Allahu azza wa jalla dammaraha wa dammar wa dammarahu ma'hum fa innahu ma tama'ara wajhahu fi yaqta. Allah mengutus dua malaikat mendatangi satu desa, satu negeri. Kata Allah, hancurkan negeri itu beserta orang-orang yang ada di dalamnya. Dua malaikat ini jadi untuk menghancurkan satu negeri enggak perlu ribuan malaikat, cukup dua malaikat. Orang sering kebablasannya dua orang malaikat, enggak orang tapi malaikat. Cukup Allah mengutus dua malaikat, katalah hancurkan negeri itu beserta penghuninya. Dua malaikat itu menemukan di negeri itu ada seorang yang sedang sholat di masjid. Kata dua malaikat, ya Allah, Di negeri itu ada hamba-Mu si fulan sedang sholat. Kata Allah, hancurkan negeri itu, hancurkan juga orang itu. Termasuk orang yang sholat juga. Kenapa? Hancurkan dia bersama-sama mereka, karena dia mata ma'ara wajhu fiyaqat. Dia tidak menunjukkan muka tidak suka dalam wajahnya, dalam membela agamaku sedikitpun. Jadi melihat kemungkaran orang itu, dia tidak menunjukkan sikap yang tidak suka kepada kemungkaran, apalagi mengingkari kemungkaran. Dia membiarkannya. Karena sudah terlalu biasanya itu kemungkaran. Makanya kalau kita melihat kemungkaran, gak apa-apa kita berekspresi nyinyir kepada kemungkaran itu yang menunjukkan ketidak ridhoan kita. Jangan sampai biasa tanpa ekspresi. Karena sudah terlalu apa? Terlalu biasa. Tunjukkan muka tidak suka. Al-Humaydi menerangkan satu riwayat dari Sufyan bin Uyainah. Bahwa Sufyan bin Sa'id dari Mus'ir menceritakan anna malakan umira ayakhsifa biqaryatin. Ada satu malaikat yang diperintahkan untuk mengamblaskan sebuah negeri. Cukup satu malaikat, enggak perlu ribuan. Faqala, malaikat itu berkata, ya Rabbi fiha fulanan al-abid. Wahai Allah, di negeri itu ada seorang hamba ahli ibadah. Si fulan tuh. Ada si fulan, dia abid. Abid itu ahli ibadah. Fa'auhallahu ilai an bihi fabda. Fa'innahu lam yata'ammar wajhuhu fiya sa'atun qatta. Allah mewahyukan kepada malaikat, mulai hancurkan negeri itu dari dia. Dari siapa? Dari orang yang ahli ibadah tadi, mulai dari dia tuh. Bukan dimulai dari orang-orang musyrik, kafir, ahli maksiat, tapi dari ahli ibadah. Karena dia wajahnya tidak pernah menunjukkan rasa tidak suka dalam membelaku sedikit pun. Ibnu Abi Dunya meriwayatkan dari Wahab bin Munabbih. Dia berkata, lama asaba Dawud al-khati'ah, qal, ya Rabbi gfirli, qala qad ghafartu halak, walzamtu aaraha bani Israel, qala Rabbi kaifa wa antal hakamul adal, la tadlimu ahadan, ana amalul khati'ah, wa tulzimu aaraha ghairi. Fa'auha Allahu ilaih innaka lamma amilta al-khati'ata lam yu'ajjilu alaika bil-inkar. Kata Wahab bin Munabih ketika Dawud melakukan kesalahan. Siapa Dawud itu? Nabi Dawud alaih salatu wassalam. Dia berkata, Nabi Dawud, ya Allah ampuni aku. Dia langsung tobat, namanya juga Nabi. Kata Allah, aku telah mengampuni dosa itu untukmu. Tapi aku tetapkan, kesialan dari dosa itu kepada Bani Israel. Bani Israel, Nabi Dawud termasuk Nabi yang apa? Yang diutus ke kalangan Bani Israel. Karena Nabi Daud itu turunan Israel. Siapa Israel? Nabi Yakub. Duluan mana Nabi Yakub dengan Nabi Daud? Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Harun Musa, Ilyasa, Zulkifli, Daud, Sulaiman. Ada sekitar 10 Nabi yang memisahkan antara Yakub dengan Daud. Terus ke bawahnya Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isya. Itu Bani Israel dan Nabi Muhammad SAW tidak termasuk Bani Israel. Tidak termasuk turunan Nabi Yakub. Kalau Nabi Yakub turunan Ishak. Ishak salah satu anaknya ya adalah Yakub, Ibrahim. Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub dan seterusnya. Nah, kalau Nabi Muhammad SAW dari Ismail. Ismail dengan Ishak adik kakak bertemu di siapa? Di Ibrahim. Jadi semua turunan Nabi Ibrahim. Jadi kata Allah, aku tetapkan kesialan atas dosamu kepada Bani Israel. Yang dosa nabinya. Kesialannya kepada siapa? Kepada umatnya, kepada kaum. Berkata Nabi Daud, ya Allah bagaimana? Engkau seorang yang hakim, yang bijaksana, yang adil, tidak pernah mendzalimi seorang pun. Aku yang melakukan kesalahan, tapi engkau timpakan kesialannya kepada selain aku. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Allah mewahyukan kepada Daud. Sesungguhnya ketika engkau melakukan kesalahan, kaummu tidak segera menegurmu, tidak segera mengingkarimu. Dibiarkan. Mentang-mentang pemimpinnya salah, antep we gitu. Wegah untuk apa namanya mengoreksi. Makanya Allah ketika nabinya istighfar, dosanya diampuni, kaumnya tidak istighfar dari dosa mereka. Apa dosa mereka? Tidak beramar ma'ruf nahi munkar kepada pemimpinnya. Pemimpinnya istighfar. Minta ampun dan diampuni oleh Allah. Rakyatnya dosanya membiarkan pemimpin berbuat salah, tidak istighfar, mereka yang kena getahnya. Jadi kalau pemimpin keliru, salah, jahat, bermula dari kesalahan siapa? Rakyat-rakyatnya juga jauh dari agama. Allah azab mereka dengan pemimpin yang zalim. Imam Ibnu Abi Dunya menukil riwayat dari Anas bin Malik. Annahu dakhala ala Aisyata huwa wa rajulun akhar. Anas bin Malik masuk menemui Aisyah beserta seorang lelaki lain. Lalu sang lelaki ini berkata kepada Aisyah, ya ummal mu'minin hadithina anil zalzalah. Wahai ibu kaum mukminin, ceritakan kepada kami tentang gempa. Di zaman Nabi pernah gempa tidak? Pernah. Di zaman Umar beberapa kali. Di Madinah ya teteh, bukan Islah Cau. Maka berkatalah Aisyah radhiyallahu anha, idza stabahuz zina wasyaribul khumur wa darabu bil ma'azif gharallahu fis sama'ihi faqala lil ard tazalzili bihim fa intabu wa naza'u wa illa haddimiha alaihim. Kata Aisyah, apabila manusia sudah membolehkan zina. Sekarang yang lebih mengerikan membolehkan apa? LGBT, yang lebih dahsyat daripada zina. Penguasanya melegalisir hal itu. Melokalisir hal itu. Melindunginya dengan aturan perda atau yang sejenisnya. Ada yang seperti itu? Ada. Bila sudah dibolehkan zina, sudah mereka juga sudah teler, sudah minum khamr. Mereka juga sudah menabuh alat-alat musik. Alat musik dilarang tidak? Enggak, di negeri kita bukan dilarang. Ditabuh. Dibayar sangat mahal. Rata-rata pemusik, penyanyi, kaya apa banyak duit? Kaya dan banyak duit. Sekali manggung puluhan, ratusan juta. Ada yang miliaran? Ada. Sekali manggung 1 miliar. 2 miliar. Waduh. Guru mah sebulan ngajar tiap hari, ya, tisuk jedur, napikan kasore, jeder. Dug hulu pet nyawa. Suku diin hulu, hulu diin suku. Sebulan berapa gajinya? Untuk meluruskan akhlak anak didiknya. Paling enggak, di bawah 5 jutanya. Sebulan itu teh. Tapi sang perusak moral anak, satu kali manggung dibayar ratusan juta, bahkan miliaran. Ya pantas itu, rusak moral anak-anak didik kita, ya. Waliyadzubillah. Bila alat musik sudah ditabuh, Allah cemburu dan Allah di langitnya cemburu dengan hal itu. Kalau larangan Allah dilanggar, Allah cemburu. Karena hamba-Nya lebih mementingkan yang lain daripada aturan Allah. Aturan Allah-Nya dilanggar. Menunjukkan ketiga poin ini haram. Berzina haram, mabuk haram, musik haram. Tapi nanti di akhir zaman ada yang menganggap boleh kepada ketiga hal itu. Nanti akan muncul di kalangan umatku di akhir zaman yang menghalalkan zina, menghalalkan khamar, menghalalkan sutra, dan menghalalkan alat-alat musik. Kalau yang menghalalkan zina mabuk mungkin sekarang belum dengarnya. Menghalalkan sutra ada? Ada sutra emas. Menghalalkan musik dan nyanyian yang orang itu disebut ustaz ada? Ada banyak. Nyanyi malah ustaznya. Kalau mereka berhujah, musik halal boleh kok. Enggak perlu dibantah. Oh benarlah sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di akhir zaman nanti akan ada orang yang menghalalkan musik. Jangan dibantah lagi dengan dalil mal mempan. Percuma. Cukup sadaqa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Telah benarlah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau bersabda dalam hadisnya. Kelak akan ada di kalangan umatku yang menghalalkan musik dan nyanyian. Sekarang ada ustaz yang menghalalkan musik nyanyian? Ada yang nyanyi? Dan merasa ibadah dengan nyanyinya. Sampai peremelek. Meremelek ketika menyanyikannya karena dihayati. Ini Islami kan bahasa Arab. Loh yang diharamkan oleh Al-Quran Sunnah di zaman Nabi nyanyiannya pakai bahasa apa? Apa Cianjuran? Apa Degung? Apa Dangdutan? Syairnya apa? Bahasa Arab. Syairnya bahasa. Jangan mentang-mentang syairnya dengan bahasa Arab. Oh Islami. Enggak. Ya. Lalu Allah berfirman kepada bumi, tazalzili bihim, berguncanglah kamu untuk mereka. Bumi nurut, berguncang, terjadilah apa? Gempa. Kalau mereka tabu, mereka bertobat dan berhenti dari semuanya itu, berhentilah kamu. Jadi, solusi untuk menghindari gempa gimana? Jangan bermaksiat. Di muka bumi. Nanti Allah wahyukan kepada bumi, berguncanglah kamu, berguncang. Nah kalau bumi berguncang, atau ngaper semua makhluknya. Walaupun rata-rata cuma beberapa detiknya, hitungan detiknya. Gak ada yang gempa, wah 2 jam gempa, hancur itu semuanya ya. Cuma hitungan detik tuh. Sudah bisa menghancur luluhkan bangunan-bangunan besar. Kalau mereka tidak tobat, binasakan mereka, kata Allah. Itu kata Aisyah radhiyallahu anha. Lalu Aku berkata lagi kata orang tadi, ya ummal mu'minin, a'adzaban lahum, wahai ummahatul mu'minin, wahai ibu kaum mu'minin, apakah gempa itu azab bagi mereka? Ini nih yang membuat sebagian ulama bergembira dengan hadis ini. Kata Aisyah, bal mau'idhatun wa rahmatul lil mu'minin, wa nakalan wa azaban wa sukhtan 'alal kafirin. Gempa itu pelajaran dan rahmat bagi orang mukmin. Orang mukmin akan introspeksi diri dengan gempa itu. Ini karena dosa, karena maksiat yang kita lakukan. Hayo tobat, tobat, tobat. Nanti di masa yang akan datang enggak berani lagi bermaksiat, bisi gempa lagi gitu ya. Rahmat bagi mereka. Dengan gempa itu mereka menderita. Menderita kerugian materi atau immateri, kadang-kadang jiwa. Ada orang mukmin yang mati karena gempa? Ada. Yang cacat karena gempa? Ada. Tertimpa reruntuhan atau yang sejenisnya. Sampai cacat ada. Nah, termasuk pesantren-pesantren hancur. Tapi Allah Azza wa Jalla segera mengembalikan kondisi pesantren jauh lebih baik daripada sebelumnya. Itu adalah mau'idah dan rahmat. Dengan seluruh penderitaan akibat gempa, dosa orang-orang mukmin terhapus. Disucikan, dibersihkan dengan gempa itu. Wa nakalan wa azaban wa sukhtan al-kafirin, tapi gempa merupakan sanksi, azab dan bentuk kemurkaan Allah bagi orang-orang kafir. Orang kafir sedikit pun enggak bisa ngambil manfaat dari gempa itu. Mereka tetap dalam kekafiran, tambah kafir. Ini penghuni Laut Kidul ngamuk, dar musyrik. Ya. Dengan melarungkan sesajian-sesajian, itu tambah-tambah. Orang kafir, orang musyrik, orang bodoh tidak bisa mengambil pelajaran secara benar dari gempa itu. Jadi bagi orang mukmin itu pelajaran dan rahmat. Berkata Anas, yang saat itu kan Anas ikut bertanya kepada Aisyah, Masami'tu hadithan ba'da Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ana asyadu farhan bihi minni bihadzal hadith. Tidak pernah aku mendengar satu hadis selain dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang lebih membahagiakan aku dibanding hadis ini. Jadi semua musibah itu pelajaran dan rahmat bagi seorang mukmin. Gak bisa atau gak akan seorang mukmin terperosok dua kali ke satu lubang yang sama. Cukup sekali, setelah itu dia bisa menghindari. Ibnu Abi Dunya menceritakan sebuah hadis yang mursal. Tapi hadis ini diwasolkan atau disambungkan oleh Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Berkata Nabi alaihi salatu wassalam, anna al-arda tazalzalat ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa wada'a yadahu 'alaiha. Pernah bumi berguncang di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa apa ini? Gempa. Pernah Madinah berguncang, gempa. Lalu Nabi SAW meletakkan tangannya di atas tanah. Sambil berkata, Uskuni fa'innahu lam ya'ti laka ba'd. Tenanglah kamu, belum datang saatnya bagi kamu untuk berguncang. Thumaltafata ila ashabihi. Kemudian Nabi berpaling kepada para sahabat. Apa berpaling? Ngareretlah kepada sahabat. Lalu Nabi melirik, memandang kepada para sahabatnya. Sambil berkata, Inna rabbakum laista'tibukum fa'tibuh. Sesungguhnya Allah sedang menegur kalian. Ambil pelajaran dari teguran ini. Thumma tazalzala binnas al-ahdi Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Jadi setelah Nabi SAW berbicara begitu, bumi pun diam. Para sahabat langsung mengambil pelajaran, bertobat atas dosa dan kesalahan. Lalu suatu saat di zaman Umar Ibn Khattab, kembali Madinah berguncang. Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an menjadi khalifah. Saat itu Nabi di mana? Sudah di Ar-Rafiqul A'la, sudah meninggal. Sudah di alam kubur. Lalu berkatalah Umar, ayyuhan nas ma kanat hadhil zalzalah illa an syai'in ahdathumuhu. Walladhi nafsi biyadih lain adat la usakinukum fiha abada. Tuh. Kata Umar, wahai manusia, tidaklah gempa ini terjadi kecuali sesuatu yang kalian ada-adakan dalam agama. Pasti nih kalian sudah mengada-adakan kebid'ahan nih. Tapi susu lumputan. Apa susu lumputan teh? Demit. Sembunyi-sembunyi dah kalau terang-terangan mah pasti dilarang. Pasti kalian mengada-adakan sesuatu yang baru teh. Ya, demi Allah. Demi zat yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya, kalau ini terjadi lagi, aku tidak akan tinggal lagi bersama kamu di tempat ini selama-lamanya. Jadi salah satu yang mengundang terjadinya gempa adalah kebid'ahan dalam beragama. Dalam manaqib Umar, susunan Imam Ibn Abi Dunya, dikatakan annal arda tazalzalat ala ahdi Umar fadaraba yadahu alaiha. Bahwa bumi pernah berguncang di zaman Umar. Oleh Umar, memukulkan tangannya ke atas tanah. Lalu berkata, malaki, malaki, ada apa denganmu? Ada apa denganmu? Tanah jayak bicara tuh. Terus, amma innaha lau kanatil qiyamah haddathat akhbaroha. Kalau ini merupakan kiamat terjadi, maka pasti tanah akan berbicara menyampaikan berita-beritanya. Karena aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana yaumul qiyamah falaisa fiha dhira'un wala shibrun illa wa huwa yantiqu." Bila nanti terjadi hari kiamat, tidak ada satu tempat pun baik sehasta atau sejengkal kecuali tanah itu akan berbicara. Tapi ketika diomongin begitu tanah tidak bicara, taulah Umar bahwa saat itu belum saatnya terjadi kiamat. Karena kiamat akan terjadi hanya di generasi manusia yang kayak gimana? Yang paling buruk, seburuk-buruk generasi dalam kehidupan manusia. Tidak ada lagi agama. Tidak ada lagi yang menyebut Allah. Tidak ada lagi yang muslim. Tidak ada lagi yang memiliki iman walaupun sekecil zarrah. Sekecil atom tanpa kacang. Sekecil debu. Karena sebelum kiamat terjadi, datang nanti angin yang lembut ya. Dari Allah Syam. Siapapun orang yang di dalam hatinya ada iman walaupun sekecil atom, kena angin itu gimana? Mati. Sehingga tinggallah orang yang tidak ada iman sedikit pun dalam hati. Kafir semua. Mereka teler mabuk, mereka judi, mereka merampok, membunuh, berzina secara terang-terangan di jalan-jalan. Orang terbaik, ini terbaiknya di kalangan mereka, kalau di jalan ketemu pasangannya, lalu mau melakukan perbuatan zina, mereka bilang, yuk kita ngumpet di balik pohon. Darwe didinya. Itu yang terbaiknya, bayangkan yang terburuknya. Di jalan, siga ucing. Siga hayam, di mana, ditonton, rek di apa, ayanu video, oge cuek. Kayak begitu. Itu orang di akhir zaman kayak begitu tuh, ya. Nah, sedangkan di zaman Umar ada enggak orang beriman? Banyak dan kualitas keimanan yang luar biasa. Jadi, taulah gempa itu bukan kiamat, ya. Imam Ahmad menukil satu riwayat dari Sofiyah, berkata Sofiyah. Siapa Sofiyah? Salah satu di antara istri Nabi alaihissalatu wassalam. Kata Sofiyah, Zulzilatil Madinah ala ahdi Umar. Faqala ya ayuhan nas ma hadha ma asra ma ahdathum lain adat la usakinukum fiha. Pernah Madinah berguncang. Terjadi gempa di zaman Umar. Umar berkata, wahai manusia, apa ini? Betapa cepatnya kalian mengada-adakan kebidahan. Kalau ini terjadi lagi, aku tidak akan tinggal bersamamu di tempat ini. Pindah saja Umar ya. Padahal beliau seorang khalifah. Berkata Ka'ab, innama tuzalzalul ardu idza umila fiha bil ma'asi fatar'addu faraqan minar rabbi jalla jalaluhu ayyatalia 'alaiha. Hanyalah gempa bumi terjadi bila di atasnya dilakukan kemaksiatan. Lalu bergemuruhlah bumi itu. Sebagai apa? Sebagai pancingan atau kata orang kita caper mencari perhatian Rabb Azza wa Jalla agar Allah memperhatikannya. Karena Allah tidak pernah lepas memperhatikan apapun, ya. Bergemuruh dan ketika gempa terjadi ada suara gemuruh apa tidak? Iya. Kadang-kadang gempanya belum terjadi di kita, baru di orang lain, gemuruhnya itu sudah kedengar. Apa ini? Tiba-tiba baru kita berguncang. Gitu ya. Umar bin Abdul Aziz, radhiyallahu an, seorang khalifah, pernah mengirim surat kepada beberapa negeri di bawah kekuasaannya. Kepada pemimpin-pemimpin di negeri-negeri bawahannya. Gubernur-gubernur, kalau zaman kita mungkin provinsi yang dipimpin oleh apa? Gubernur. Mengirim surat. Apa isi suratnya? Amma ba'd. Fa inna hadzal rajaf syai'un yu'atibullahu bihil ibad. Qad katabtu ilal amsur ayyakhruju fi yawmi kada wa kada fi syahri kada wa kada. Faman kana innahu syai'un falyatasaddaq bihi. فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَ يَقُلْ قَدْ أَفْلَهَا مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى وَقُولُ كَمَا قَالَ آدَمْ قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ وَقُولُ كَمَا قَالَ نُوحٌ Wa illa taghfir li wa tarhamni akun minal khasirin wa qulu kama qala Yunus la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kata Umar, Umar siapa? Umar bin Abdul Aziz. Sesungguhnya gempa ini sesuatu teguran Allah atas hamba-hambanya. Jadi ketika terjadi gempa di beberapa negeri bawahannya, Umar bin Abdul Aziz mengirim surat, memberi nasihat, wasiat. Gempa ini adalah teguran Allah bagi hamba-hambanya. Aku telah tulis ke beberapa negeri agar mereka keluar di hari anu, di bulan anu. Siapa orang yang memiliki harta di tangannya, hendaklah dia bersedekah dengan harta itu. Karena Allah berfirman, qad aflaha man tazakka. Sungguh berbahagia orang yang tazakka. Kita pernah membahas ayat mana ayat ini ketika membahas kitab Ighatsatul Lahfan tahun lalu. Makna man tazakka ada dua. Bisa mensucikan diri dengan cara bertobat dari dosa, bisa mengeluarkan zakat. Karena mengeluarkan zakat berarti mensucikan diri dan mensucikan apa? Hartanya. Maka ini surah sedekah. Karena Allah berfirman, sungguh berbahagia orang yang berzakat. Bersedekah dengan hartanya. Wa dzakara isma rabbihi fa shalla, dan menyebut nama Rabb-nya lalu salat. Lalu katakan oleh kalian, doa yang diucapkan oleh Adam dan Hawa. Adam dan Hawa dua-duanya berkata, Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, sungguhnya kami telah menzalimi diri-diri kami sendiri. Wa ilam taghfir lana wa tarhamna. Kalau engkau tidak mengampuni kami dan tidak mengasihi kami, lanakunanna minal khasirin, pastilah kami termasuk orang yang rugi. Katakan pula doa Nabi Nuh yang berkata, wa illa taghfirli wa tarhamni, aku minal khasirin. Kalau engkau tidak mengampuni aku dan tidak merahmati aku, pasti aku rugi. Katakan pula doa Nabi Yunus ketika di mana? Dalam perut ikan. Ikan nun, maka disebut dengan Nabi Dhun Nun. Apa yang dikatakan oleh Nabi Yunus? La ilaha illa anta. Tidak ada sesembahan yang hak selain engkau. Subhanaka maha suci engkau, inni kuntu minal zalimin. Sesungguhnya aku termasuk orang yang zalim. Jadi taubat dengan mengakui kezaliman diri sendiri. Taubat kepada Allah. Ungkapkan bahwa kita sudah zalim kepada Allah. Doa yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada Abu Bakar As-Siddiq dalam sholat. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira. Wa la yagfirud dunuba illa anta. Faghfirli maghfiratan min indik. Innaka antal ghafur rahim. Ya Allah, sungguhnya aku telah zalim kepada diriku sendiri dengan kezaliman yang banyak. Inni zalamtu nafsi zulman kathira. Faghfirli maghfiratan min indik. Ampuni aku atau berikan aku ampunan dengan ampunan yang berasal darimu. Warhamni. Dan berikan rahmat kepadaku. Itu doa yang dibaca ketika dapat musibah. Apapun musibahnya, dan dalam kasus ini musibahnya apa? Gempa. Coba tobat. Rabbana zalamna anfusana, seperti doa siapa? Adam Hawa. Atau doa Nabi Nuh, atau doa Nabi Yunus yang barusan. Ya. Imam Ahmad meriwayatkan hadis yang bersumber dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Dia berkata, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dhanna an-nas bid-dinar wad-dirham wa tabay'u bil-'ina" وَتَبِعُوا أَذْنَبَ الْبَقَرُ وَتَرَكُوا الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَنْزَلَ اللَّهُ بِهِمْ بَلَا لَا يَرْفَعُهُ حَتَّى يُرَاجِعُ دِينَهُمْ. Kata Rasul SAW, kalau manusia telah pelit dengan dinarnya dan dirhamnya. Pelitnya apa? Bakhil. Merengkel cap jahe. Merege, ese, buntut. Tapi saya enggak yakin orang yang buntut kasiran itu pelit. Sebab saya ada banyak kawan buntut kasiran. Tapi dermawan. Kalau saya ajak makan dia, saya mau traktir dia, yuk makan, hayu. Buntut kasiran. Kelihatan panjang. Tahu kasir? Kasir itu jangkrik tapi lebih besar. Ekornya itu seperti rambut yang kecil. Nah, jadi rambut belakang yang kecil itu disebut dengan sebutan buntut kasir. Pas saya mau bayar, kata kasir, sudah pak, siapa tuh yang buntut kasiran? Dermawan dia, dan gak mau diketahui orang bahwa dia mentraktir semuanya gitu ya. Peribahasa itu enggak tepat. Banyak yang pelit tapi tidak buntut kasiran. Kalau manusia telah pelit dengan dinar dan dirhamnya. Watabayu bil inah, lalu mereka telah melakukan jual beli dengan sistem inah. jual beli yang mengandung unsur riba apapun bentuknya. Sekarang banyak ya jual beli yang mengandung unsur riba. Kemarin saya ada pertanyaan lewat WA dari seseorang, entah ibu entah bapak, namanya gak muncul. Panjang tentang membeli emas di anu gitu, gak saya sebutkan karena ini perusahaan. Saya gak jawab, macana geharor ya. Tapi intinya adalah ada transaksi jual beli emas yang tidak cash, tidak kontan, melalui transfer. Itu riba. Tidak boleh. Kalau umpama nukar uang dengan uang harus cash. Uang dengan emas ya. Atau sharaf. Sharaf itu apa? Money changer. Umpamanya, nih saya $100 mau jual, kamu beli ya. Sini uangnya dulu. Ambil dulu. Uangnya dolarnya, besoknya brok rupiah. Itu riba. Enggak boleh. Harus cash. Yadan biyadin. Kalau uangnya nanti saya ambil. Nanti dulu, ini jangan diambil dulu. Kan gitu ya. Oleh karena itu pas nanti ada nih, cereng baru boleh. Atau ini. Al-Bai' bin Inah, jual beli dengan sistem Inah yang mengandung unsur riba, kata Syekh Al-Albani rahimahullah, asyad minar riba. Ini lebih dahsyat daripada riba. Seperti syar'i pada hari riba. Dan ini yang banyak dilakukan oleh bank-bank syariah. Contoh, kalau saya butuh uang 10 juta, pinjam ke bank syariah. Kalau diberi tanpa bunga, dikasih enggak? Enggak, karena rugi ya. Bank itu lembaga bisnis, bukan lembaga sosial. Bukan untuk nolong, untuk bisnis, cari duit. Tapi kalau dengan riba saya pinjam 10 juta, dibayar 11 juta, namanya riba. Mau riba enggak boleh, mau tidak ada untung, rugi. Akhirnya direkayasa. Gimana cara rekayasanya? Apa barang yang saya punya yang berharga 10 juta? Motor umpamanya. Saya jual motor ke bank itu. Dibayar kontan nih 10 juta sesuai dengan kebutuhan saya, pengajuan saya. Detik itu juga itu motor oleh bank dijual lagi ke saya dengan harga 12 juta. Tapi saya membayarnya apa? Cicil sehari sejuta. Sebulan sejuta. Jadi seberapa bulanan? Setahunan. Bank dapat untung berapa? 2 juta. Berapa persen tuh? 20%. Ya. Jadi apa bedanya dengan saya pinjam 10 juta, nanti saya kembalikan 12 juta. Tapi direkayasa seolah-olah itu dengan seolah-olah itu jual beli. Motornya mah tetap di saya, cuma yang ditahan apa? BPKB-nya saja ya. Motornya tetap di rumah. BPKB-nya nih. Ya, lihat fisiknya motornya betul layak 10 juta, oke. Mungkin harga motor ini 15 juta. Jadi 10 juta bisa masuk. Itu bay bil inah, jual beli dengan sistem inah. Ada unsur ribanya. Bahkan asyad minar riba. Orang merasa tidak berdosa, enjoy. Padahal itu dosa. Bila manusia telah pelit dengan dinar dan dirhamnya dan telah melakukan jual beli dengan sistem inah. Ada unsur riba di dalamnya. Wattaba'u adzabal baqar, lalu mengikuti ekor sapi. Artinya dia memiliki kekuasaan atau power. Lalu yadribu nabihan nas, dia memukuli orang-orang dengan. Artinya orang yang memiliki kekuasaan tapi zalim dengan kekuasaan. Watarakul jihad fi sabilillah, lalu mereka meninggalkan jihad fi sabilillah. Kalau ada musuh real nyata, perang jihadnya. Kalau enggak ada musuh yang nyata, ada jihad enggak? Ada jihadnya adalah belajar ilmu dan dakwah. Belajar dan mengajarkan itu jihadnya. Di saat tidak ada perang. Belajar sebelum jihad. Jadi pas ada jihad perang, ilmunya sudah ada. Tidak akan melanggar syariat. Selama jihad. Ya. Nah ini mah nunggu-nunggu jihad perang, mana perang-perang, tapi jihad sebelum adanya perang tidak dilakukan. Dengan kebodohannya, ya. Jadi kalau empat ini sudah dilakukan, kata Nabi SAW, bila orang sudah bakhil, pelit dengan dinar dirhamnya, melakukan jual beli dengan sistem ini, terus memiliki power atau kekuasaan yang dia pukuli orang dengan kekuasaan, dia berbuat zalim dengan kekuasaan, dan mereka meninggalkan jihad fi sabilillah, Allah akan turunkan kepada mereka bala, musibah, penderitaan, kanyeri, kaperih. Allah tidak akan angkat itu bala sampai mereka kembali kepada agama mereka. Balanya itu banyak, bisa gempa bumi, termasuk diberi penguasa yang apa? Yang zalim. Tetap penguasa itu, yang zalim itu menguasai kaum muslimin selama mereka jauh dari agama. Sampai mereka kembali ke agama. Untuk merubah sistem yang jahat dengan pemimpin yang jahat adalah dakwah. Agar kaum muslimin, rakyat yang dipimpin kembali ke agama mereka. Ini teori syar'i. Nanti ada apa namanya? Ada nas hadis yang menjelaskan secara lebih detail dan tegas bahwa hati-hati para raja itu berada dalam genggaman tangan Allah. Dikala rakyat durhaka jauh dari aturan Allah, Allah gerakan hati para raja untuk menzalimi mereka, menyengsarakan mereka, dan itu azab. Ada nas hadisnya nanti, ya. Jadi solusi untuk bisa memperoleh pemimpin yang baik dan sistem kehidupan bernegara yang baik adalah dakwah. Dakwahi rakyat, kembalikan mereka kepada agama, insya Allah Allah merubah. Kata mereka, dari mana jalannya? Jalannya gampang. Kalau semua orang sudah kembali kepada agama, lalu ada pemilu, baik caleg ataupun presiden. Kalau rakyatnya mayoritas sudah kembali kepada agama, yang dipilih yang kayak bagaimana? Yang agamis, yang kira-kira akan membawa aspirasi umat beragama. Ya, akan dipilih orang kafir, orang durhaka, orang pengusaha-pengusaha yang jahat, yang memiliki perusahaan yang haram, baik rokok ataupun minuman keras dan seterusnya. Ya, ya akan mungkin dipilih yang kayak begitu. Akhirnya yang duduk di parlemen, orang-orang yang agamis, yang religius. Itu yang merubah peraturan, merubah undang-undang dan seterusnya kan. Terus pilpres, mana calon agama bagus dan orang di belakang para pendukungnya partai yang juga islami. Kadang ada pribadi ditunjukkan bagus tapi partai di belakangnya bejat-bejat semua. Almar'u ala dini khalili. Itu hanya jadi alat backing di belakangnya. Dia sendiri tidak memiliki kemampuan, maka gampang diaturnya. Gak memiliki kemampuan, gak memiliki pendirian, gampang diaturnya. Tapi kalau yang berpendirian tegas, cerdas, susah diatur, wah, gak akan didukung yang kayak begitu oleh backing bejat tadi. Jadi, begitulah datangnya pemimpin yang baik. Lahir dari rakyat yang agamis, yang religius, yang kembali kepada agama. Kata Allah Azza wa Jalla, kata Rasulullah SAW, Allah tidak akan angkat itu bala sampai mereka kembali kepada agama mereka. Salah satu bala yang Allah turunkan kepada orang yang jauh dari agama adalah diutusnya pemimpin yang zalim yang menyengsarakan mereka. Riwayat lain dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu huma, kata Ibnu Umar, laqad ra'aituna wa ma ahadun ahaqqu bi dinarihi wa dirhamihi min akhihi al-muslim. Sungguh aku sudah melihat tidak ada seorang pun yang lebih berhak daripada dinarnya atau dirhamnya dibandingkan saudaranya sama muslim. Ada masanya Kata Ibnu Umar, aku melihat di zaman Khulafaur Rasyidin, orang itu merasa hartanya lebih layak untuk diberikan kepada orang lain daripada dinikmati oleh sendiri. Itu karena solehnya. Lalu kata Ibnu Umar, aku mendengar Rasul SAW bersabda, Idza dhanna an-nas bi dinar wa dirham, kalau manusia sudah pelit dengan dinar dan dirhamnya, wa tabaya'u bil inah, dan melakukan sistem jual beli dengan inah, wa tarakul jihad fi sabilillah, mereka pun sudah meninggalkan jihad fi sabilillah, wa akhadhu adzabal baqar, mereka mengambil ekor-ekor sapi. Dalam riwayat lain, yadribuna bihan nas, mereka memukuli orang dengan ekor sapi itu, dengan cameti, dengan pecut. Itu power, itu kekuasaan. Anzalallahu alaihi minas sama'i bala'an yalai falayarfauhu anhum hatta yuraji'u dinahum. Allah turunkan kepada mereka bala' dari langit, dan Allah tidak akan mengangkat bala' itu dari kehidupan mereka sampai mereka kembali kepada agama mereka. Berkata Al-Hasan, innal fitnata wallahi ma hiya illa uqubatan minallahi alan nas. Sesungguhnya fitnah demi Allah, fitnah itu tiada lain kecuali itu azab dari Allah bagi manusia. Kenapa manusia diazab? Ya pasti karena dosa-dosa mereka, ya. Wa nadhara ba'du anbiya'i Bani Israel ila ma yasna'u bihim Bukhs Nasr. Ini nama orang, penguasa yang jahat. Faqala bima kasabat aidina sallatta alaina man la ya'rifuka wa la yarhamuna. Sebagian nabi-nabi Bani Israel memandang, ya, bahwa memandang Bani Israel penderitaan yang mereka alami karena penguasa yang jahat namanya Bukh Nasr. Maka dia berkata, bima kasabat aidina sallatta alaina man la ya'rifuka wa la yarhamuna. Kata nabi tersebut, ya Allah, karena dosa-dosa yang dilakukan oleh tangan-tangan kami, engkau kuasakan kepada kami orang yang tidak mengenalmu dan tidak mengasihi kami. Yang berkuasa saat itu orang yang tidak kenal Allah. Sehingga tidak apa? Tidak menyayangi kalangan Bani Israel. Maka berkatalah Bukh Nasr ini kepada seorang dari kalangan Bani Israel namanya Daniel. Kata si penguasa yang zalim, "Malladzi sallatani ala qaumik?" Apa yang menjadi penyebab aku menguasai kaummu? Dijawab Daniel, menurut sebagian ulama salah satu nabi yang diutus ke Bani Israel. Dia menjawab, Idza mukhati'atika wa dhulmu qaumi anfusahum. Penyebab kedua, yaitu besarnya kadar kejahatanmu dan kezaliman kaumku kepada sesama mereka. Karena kaumnya saling mendzalimi satu sama lain, Allah azab. Dengan saya dikirimnya penguasa zalim yang menyengsarakan mereka. Ibnu Abi Dunya meriwayatkan satu riwayat dari Hudzaifah, Nabi SAW bersabda, innallaha idza arada bil ibadi naqmatan amatal atfal wa a'maq wa aqama arhaman nisa fatanzilun naqmah wa laysa fihim marhum. Bila Allah mau menimpakan azab kepada para hamba-Nya, Allah matikan dulu anak-anak. Allah, yang tidak punya anak itu apa? Mandul. Allah mandulkan rahim-rahim para wanita. Lalu Allah menimpakan azabnya dan tidak ada di tengah mereka seorang pun yang layak dikasihani. Anak-anak kan gak ada. Tinggal yang ada dewasa, daroraka, ya hajar, gitu. Malik bin Dinar berkata, qaratu fil hikmah. Aku membaca satu kisah hikmah dalam sebuah kitab para ulama. Allah berfirman, Anallah malikul muluk, qulubul muluk biyadi. Faman ato'ani ja'altuhum alaihi rahmah, wa man asani ja'altuhum alaihi niqmah. Fala tusghilu anfusakum bisabil muluk, walakin tubu ilayya u'attifuhum alaihi alaikum. Ini kunci ini. Bagaimana agar kita memperoleh pemimpin yang baik, penguasa yang baik. Allah berfirman, akulah Allah raja segala raja. Raja di raja. Hati-hati para raja berada di tanganku. Siapa yang merubah, membolak-balikan hati orang? Allah, termasuk hati para raja. Karena para raja juga orang apa manusia? Orang dan manusia. Kecuali di hutan. Raja hutan siapa? Singa. Singa. Singa apa orang hutan? Kalau orang hutan dengan singa berantem, siapa yang kalah? Wallahu a'lam. Tapi kalau singa dengan kebo aja, satu lawan satu, kalah singa tuh. Menang tuh kalau royokan tuh. Cenah. Hati para raja berada di tanganku. Aku bolak-balikan hati itu. Siapa orang yang mentaatiku, aku akan jadikan raja-raja itu rahmat bagi mereka. Dan siapa orang yang bermaksiat kepadaku, aku jadikan raja-raja itu sebagai azab bagi mereka. Maka jangan sibukkan diri kalian dengan mencela para raja atau para penguasa, tapi tobatlah kalian kepadaku, aku akan lunakkan hati para penguasa bagimu. Tuh, ini rahasianya. Kenapa penguasa diberi kekuasaan menguasai rakyat apapun caranya, baik dengan licik ataupun dengan curang. Lalu dia umpamanya menjadi penguasa, siapa yang menjadikan dia penguasa? Allah SWT. Lalu kenapa penguasa itu jahat ke rakyatnya? Menyengsarakan rakyat. Siapa yang membuat hatinya sejahat itu? Allah juga. Kenapa Allah berbuat demikian? Mengazab hamba-hamba yang jauh dari agama. Makanya kata Allah, فَلَا تُسْغِلُ أَنْفُسَكُمْ بِسَبِلْ مُلُكُ. Jangan kalian sibukkan diri kalian dengan mencela para penguasa. Tapi introspeksi, walakin tubu ilayya, tapi tobatlah kalian kepadaku, wa'attifuhum alaikum, aku akan lunakkan hati para penguasa bagimu. Tobat. Jadi cara berpolitik yang benar bukan melacurkan diri kepada lingkungan politikus yang kotor, tapi dakwah. Jangan kotori kita dengan menerjunkan diri ke lingkungan seperti itu, ya. Tidak menerjunkan diri juga kita kotornya. Kalau menerjunkan diri, bobolokot atuh. Ya. Bobolokot ini enggak ada terjemahannya. Berlumuran kotoran, itu bobolokot. Ya. Dakwahi, nanti kalau sudah rakyatnya saruleh, Allah akan lunakkan hati para penguasa tersebut. Ya. Dan banyak lagi riwayat-riwayat lain yang senada dengan itu, yang intinya adalah salah satu di antara bahaya dari dosa dan maksiat adalah apa? Diberinya penguasa yang zalim, yang jahat, yang menyengsarakan rakyatnya. Jadi kita sudah memiliki beberapa poin efek buruk dari dosa. Selain diazab, di mana di akhirat atau di alam kubur, ya, dosa mengundang turunnya bencana alam. Dosa membuat rezeki orang itu menjadi terhalang, dan juga dosa menyebabkan munculnya pemimpin-pemimpin yang apa? Yang jahat, yang zalim, yang menyengsarakan kehidupan mereka, ya. bencana alamnya bisa tsunami, bisa apa, zalzalah, gempa bumi atau banjir atau longsor atau yang lain-lainnya ya, dan seterusnya. Ikhwan, cukup sampai di sini saja dan ini akhir dari pertemuan kita. Afwan, tidak selesai, yang tersisa di sana masih banyak, berapa halaman lagi di fotokopian, masih banyak atau tidak sedikit? 8 lembar lagi. Kita teruskan tahun depan. Karena kita sebenarnya belum sampai kepada inti dari materi pokok dalam kitab ini. Ini baru mukaddimah. Masih berbicara tentang penyebab munculnya penyakit batin, yaitu dosa-dosa. Belum sampai kepada obatnya nanti. Mungkin tahun depan bila masih ada umur ya. Kalau saya tidak ada umur, nanti ada ustaz lain yang jauh lebih baik yang melanjutkan. Kita masuki sesi tanya jawab. Ini dari tadi ada hadiah untuk spesial untuk ibu-ibu ya. Khimar, bukan khamar. Khimar. Apa arti khimar? Kerudung. Untuk mak-mak di atas. Ada mic di atas, mak-mak. Tunjuk oleh panitia yang mau jawab, pegang mic terus kasih kode. Siap? Kasih kerudung. Ada? Ada. Ya, siap ya. Pertanyaan. Sebutkan beberapa efek buruk dari dosa. 2 poin sajalah. 1 bencana, 2 pemimpin yang zalim. 1 bencana. Iya, datangnya bencana. Contoh bencana apa? Gempa bumi. Gempa bumi. Terus? Angin ribut. Angin puyuh. Terus? Nah, yang kedua apa? Pemimpin yang zalim. Contohnya siapa? Zaman dulu. Yang menimpa Fir'aun. Bani Israel. Fir'aun. Fir'aun. Ya. Ada backing konglomerat yang membackingi semua kejahatan Fir'aun saat itu? Siapa? Ahwat. Yang tadi ngejawab siapa? Kaya raya gitu ya. Korun. Dihukumnya Fir'aun digimanakan di dunia? Ditenggelamkan di laut. Ditenggelamkan di laut. Laut mana? Laut merah. Airnya merah tidak? Tidak. Kalau Korun di gimana? Ditenggelamkan? Iya. Ke laut juga sama Fir'aun gitu? Oh, Korun dibenamkan di bumi. Dibenamkan di bumi mana? Di buminya tempatnya dia tinggal. Alamatnya di mana dia? Mesir. Di Mesir ya. Ya. Baru 1 udah 2. Satu lagi. Ahwat, satu lagi. Siap? Ya, ada. Ada. Baik. Ada nabi namanya Israel. Nama lain dari nabi Israel siapa? Yakub. Ya, siapa anak Yakub? Ismail. Pamannya Ismail. Anaknya? Ishak. Itu bapaknya. Pertanyaannya siapa anak Yakub, bukan Yakub anak siapa? Ayub, Nabi Ayub. Iya gitu. Yusuf. Itu yang apa namanya? Kasepna luar Yusuf, biasa. Nabi Yusuf. Iya, barakallahu fiik ya. Nanti kasih ya. Ustaz, apa benar pandangan mata saat tahiyat harus ke telunjuk? Iya benar. Jadi selama sholat, pandangan mata ke tempat sujud kecuali waktu tahiyat ke telunjuk. Dikatakan oleh Wail bin Hujir, oleh Wail bin Hujir, ketika Nabi Thumma asyara bi usbi sababa fa ra'aituha yuhriku yadu biha wa la yujawizu basaruhu isyaratahu. Aku melihat beliau berisyarat dengan telunjuknya, aku melihat beliau menggerak-gerakannya dan berdoa dengannya, dan pandangan matanya tak pernah lepas dari telunjuknya. Jadi satu-satunya pandangan mata yang tidak ke tempat sujud hanya ketika tahiyat, baik awal ataupun akhir. Jika ketika akan sholat, pakaian terkena najis, apakah harus diganti atau cukup kita cuci, dibersihkan pakaiannya? Boleh dua-duanya. Diganti boleh, dicuci dulu terus pakai boleh. Jibrug. Kalau umpah kita tahu bayang najis itu di bagian, kalau ikhwan umpah kaki ya. Oh ada tuh. Cukup dibersihkan, digilas sama air, basuh meesan kakinya ya, terus dipakai salat boleh. Kalau sudah hilang najisnya ya. Tapi itu tidak dianjurkan, nanti karpetnya basah dan kotornya. Ganti ajalah kalau ada ganti. Terkadang tidak memungkinkan diganti. Ah, kalau tidak memungkinkan diganti, dicuci saja. Hadis Anas tentang gempa yang dikisahkan Aisyah ada keterangan dhaif. Apakah ada syawahidnya? Semua yang tadi diceritakan memang riwayatnya dhaif. Di dalam hasyiahnya, hasyiah itu apanya? Catatan kakinya di bawah, footnote. Itu memang ada keterangan dhaif. Saya tidak jelaskan karena di setiap fotokopian kitab antum ada. Jadi tahu. Tapi kenapa dikemukakan? Boleh enggak menyampaikan hadis dhaif? Boleh dengan dua syarat. Syarat pertama diterangkan kedhaifannya. Dan tadi sudah di footnote-nya sudah diterangkan kedhaifannya. Yang keduanya tidak menjadi dalil pokok lahirnya sebuah syariat atau amalan. Itu hanya takhwif atau tarhib dan targhib. Dibolehkan. Targhib itu ngabibita, memberi motivasi, memberi stimulan, memberikan dorongan untuk beramal, beribadah, tobat, amal soleh, atau menakut-nakuti. Dibolehkan. Makanya para ulama banyak menyampaikan hadis dhaif dalam rangka itu. Yang tidak boleh adalah menjadikan hadis dhaif sebagai dalil pokok untuk mengamalkan satu amalan yang tidak disyariatkan. Ya. Tapi dalam rangka fadailul a'mal, untuk menjelaskan keutamaan sebuah amalan yang sudah disyariatkan, boleh. Contoh tahajud, disyariatkan apa tidak? Syariatkan oleh Quran dan hadis. Lalu ada hadis dhaif yang menjelaskan keutamaan tahajud. Siapa yang tahajud 40 malam berturut-turut, firasatnya tidak akan salah. Hadis itu dhaif, tapi boleh dipakai karena tidak melahirkan amalan baru dalam syariat. Hanya memotivasi orang untuk tahajud, dan tahajud amalan yang sudah disyariat oleh Quran dan hadis yang sahih. Itu yang disebut hadis dhaif, boleh dipakai untuk fadailul amal. Maksudnya menjelaskan keutamaan suatu amal yang sudah disyariatkan. Adapun menjadikan hadis dhaif sebagai dalil pokok untuk melahirkan satu amalan baru yang tidak disyariatkan, maka tidak boleh ya. Termasuk untuk targhib dan tarhib seperti tadi itu boleh. Silakan Muzain terakhir ya. Ya. Ini ada pertanyaan dari Ibu Yeti di Malong Green. Bismillah Ustaz, bagaimana kalau kita setembok sama orang rentenir kafir, suka merasa takut azab? Apakah kita harus berdoa semoga dia dijauhkan atau pindah, atau harus bagaimana Ustaz? Saya syukran jazakallahu khair. Wah, jazakallahu khair. Hal terbaik beli rumahnya. Dibeli oleh kita, jadikan tempat ngaji, tempat kajian, atau kantor TKA, TPA, atau kantor dakwah, atau diwakafkan. Ke YTS ini, saya sudah beli, ini rentenir nih. Tapi saya sudah banyak rumah, ini mubazir, silakan. Itu yang paling bagus ya. Bertetangga orang jahat memang mengerikan. Kalau umpamai azab Allah turun, kita ada di sana, kita terkena apa tidak? Terkena. Bisa orang itu dinasihati? Ya bisa, cuma tidak akan langsung mendapatkan respon positif ya. Doa boleh kepada Allah? Ya boleh, minimal berdoa. Ya Allah, semoga dia dipindahkan, jangan di sini, kalau azabmu turun kepada dia, itu saya bisa kena gitu ya. Nah, berdoa. Alhamdulillah nanti Allah kabul. Ya, Allah kabul. Kalau ada rentenir yang di tetangga kita, kalau mau dijual, beli itu segera. Ya. Atau enggak dijual, coba. Ya Allah, pindahkan dia gimana. Nanti dikabul oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Alhamdulillah. Cukup sampai di sini, insya Allah kita akan mengadakan penutupan esok ba'da kajian ba'da subuh. Setelah ba'da subuh ada kajian dulu, setelah itu kita penutupan ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan atau yang kurang enak kedengarannya, kurang kena di hati, mohon maaf. Semua kekurangan kesalahan dari saya dan dari setan. Semua yang benarnya hanya dari Allah Azza wa Jalla ya. Subhanakallahum bihamdik. Ashadu an la ilaha ila anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.